صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita akan melanjutkan pada hadis yang ketiga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sengaja kita loncat di hadis kedua karena hadis tersebut akan dipaparkan secara luas oleh Ustaz Abu Ja'far mengenai hadis Jibril, sehingga agar tidak terjadi pengulangan kita ambil langsung pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ابن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول dari sahabat Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab, bahwasanya beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam, dibangun Islam di atas lima. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa iqamis salat, kemudian yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat melaksanakan ibadah haji ke rumahnya Allah. Yang kelima wa shaumi ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada hadis ini haji dikedepankan daripada puasa. Di beberapa riwayat yang lain puasa dikedepankan daripada haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam. Apa sih artinya Islam? Islam menurut bahasa Arab, mereka mengatakan az-zullu wal-inqiyad. Arti Islam merendahkan diri. Ini arti Islam secara bahasa. Merendahkan diri dan patuh seperti orang yang terikat. Nurut, patuh, nurut, dan rendah diri. Adapun secara istilah, Islam terbagi menjadi dua. Setelah kita mengetahui dua jenis Islam, kita akan bisa menjawab Islam yang bagaimana yang terdapat pada hadis ini dari dua jenis Islam tersebut. Secara istilah, Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, Islamun 'am, Islam yang sifatnya umum. Apa Islam yang sifatnya umum? Syara'i' qablana, semua syariat-syariat yang terdahulu. Jadi syariat-syariat Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, semuanya adalah apa? Islam. Berarti mereka muslim. Nabi Ibrahim muslim, Zakaria muslim, Yahya muslim, Yusuf muslim, Ismail muslim, Ya'qub muslim, Adam alaihi salam, Nabi pertama muslim, Nuh muslim, semuanya muslim. Semua Nabi dan Rasul mereka adalah muslim. Apa Islamnya, syariat-syariat sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wassalam? Tiga perkara syariat terdahulu. Al-istislam lillahi bitauhid, mereka menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Ini agama para anbiya. Apa Islamnya mereka? Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Tidak beribadah kecuali kepadanya. Mengajak umat manusia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kiyat lahu bitta'ah. Kemudian mereka melaksanakan ketaatan. Ini syariat terdahulu. Yang kedua, mereka melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal bara'a minasyirki wa ahlihi. Kemudian mereka berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi Islam agama para nabi dan rasul mencakup tiga sisi ini. Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, berarti tidak menyembah kepada selainnya. Kemudian mereka menjalankan ketaatan. Kemudian yang ketiga, mereka berlepas diri dari kesyirikan. Tidak hanya perbuatannya saja, mereka berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Dalilnya apa kalau nabi-nabi terdahulu mereka agamanya juga Islam? Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna apa? Muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami ini dua orang muslim. Maksudnya dua orang muslim siapa? Ibrahim dan Ismail, anak pertamanya. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ditambah lagi, ya Allah, jadikan keturunan-keturunan kami umat yang Islam. Beliau meminta dijadikan dirinya dan anaknya Ismail muslim dan meminta kepada Allah dijadikan keturunannya sebagai umat yang muslimun. Di dalam ayat yang lain, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan Ya'qub. Ya'qub apanya Ibrahim? Cucu. Berarti Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan cucunya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kepada kalian agama ini. Apa agama tersebut? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu wafat, meninggal, melainkan dalam keadaan muslim. Islam ada di leher-leher kamu. Nah, di sini memerintahkan, dan ini wasiat Ibrahim kepada anaknya dan cucunya, agar mereka wafat dalam keadaan apa? Islam. Ini Islam yang pertama. Kemudian Islam yang kedua adalah Islamun khas. Islam yang sifatnya khusus. Kalau yang pertama umum. Kalau yang kedua sifatnya khusus. Apa Islam yang sifatnya khusus? Yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penutup para Nabi. Jadi Islam yang khusus yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam saja. Yang mana dengan datangnya beliau menutup semua syariat-syariat terdahulu. Dengan datangnya Nabi menutup syariat-syariat terdahulu dan sebagai penutup para nabi dan rasul. Sehingga yang beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam disebut apa? Muslim. Yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak lagi disebut muslim. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, umat-umat terdahulu mereka muslim pada zaman nabinya. Contohnya sekarang, orang-orang Yahud, mereka muslim. Ya, mereka muslim. Pada zamannya Nabi siapa? Musa. Orang-orang Nasara muslim. Jawabannya apa? Ya, mereka muslim. Pada zamannya siapa? Nabi Isa. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau percaya, tidak mau masuk ke dalam syariatnya. Tidak lagi disebut muslim. Karena Islam yang khusus ini hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Islam apa? Yang khusus. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Selain Islam, tertolak. Selain Islam, enggak diterima. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ. Yang mencari agama selain Islam tidak diterima dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Dan agama yang dibawa Nabi inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi engkau wahai Muhammad agamamu. Islam khusus. Nah, dari dua macam Islam, kira-kira sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, bunyal Islam, ditegakkan Islam di atas lima. Islam yang apa? Jawabannya Islam yang khusus. Nah, kita lanjutkan. Bunyal Islamu ala khams. Ditegakkan Islam di atas lima. Maksudnya lima apa? Lima akar. Maksudnya apa? Lima pilar. Dan Islam tidak akan sempurna sampai kelima pilar tersebut kokoh, tegak, dan ada. Ibaratnya sekarang ikhwani afidhakumullah, sebuah rumah. Tidak akan dikatakan rumah tersebut layak kecuali setelah ada pondasinya, dindingnya, atapnya, sehingga rumah tersebut bisa ditinggali, bisa ditempati karena sudah kokoh, komplit, lengkap. Begitu pula Islam ditegakkan di atas lima pilar. Lima pondasi, lima landasan. Dan kelima-limanya ini harus ada. Kalau satu hilang, maka Islam tersebut akan roboh. Akan hancur. Akan jatuh. Apa lima pilar tersebut? Yang pertama, yang paling penting. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahada. Apa itu syahada? Persaksian. Persaksian itu meliputi dua hal. Tidak dikatakan persaksian kecuali dengan dua hal. Yang pertama dengan menggunakan lisan. Dan yang kedua, percaya dalam hati. Jadi persaksian kalau cuma dengan lisan saja enggak cukup. Karena orang-orang munafik zaman dahulu, mereka bersaksi dengan apa? Dengan lisan. Tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Jadi yang namanya persaksian itu harus dengan lisan dan keyakinan di dalam hati. Kalau cuma keyakinan saja pun tidak cukup. Harus ikrar dengan lisannya. Sehingga syahadat, persaksian itu meliputi dua hal. Menggunakan lisan dan keyakinan di dalam hati. La ilaha illallah, bersaksi. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Nafyun wa isbat. Rukun yang pertama penafian. Rukun yang kedua isbat, penetapan. Kalimat la ilaha illallah punya dua pilar. Pilar yang pertama nafi. Pilar yang kedua penetapan. Pilar yang pertama nafi diambil dari kata-kata la ilaha. Tidak ada Tuhan. Mana huruf nafinya? Tidak. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Berarti di sini menghapuskan segala macam apa? Tuhan-Tuhan yang ada. Ini pilar yang pertama. Menghapuskan, menghancurkan semua Tuhan-Tuhan yang ada. Kemudian pilar yang kedua, illallah isbat, penetapan. Kecuali Allah. Ini penetapan. Maksudnya di sini, dari semua yang ada tidak diperbolehkan mengarahkan suatu ibadah yang sah melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini penetapan. Menafikan berbagai macam Tuhan-Tuhan yang ada berarti menafikan kesyirikan. Kemudian yang kedua menetapkan apa? Tauhid. Ini rukunnya la ilaha illallah. Nafi bat. Penafian dan penetapan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu kalimat dari syahadat. Kemudian berikutnya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwani afidhakumullah. Kalau orang kafir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, apakah sudah bisa dihukumi masuk dalam agama Islam? Jawabannya belum. Tapi kalau orang meninggal dan dia muslim, cuman mengucapkan la ilaha illallah kemudian nyawanya dicabut, apakah husnul khatimah? Jawabannya apa? Iya. Karena dia sudah meyakini bahwasanya Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah. Tapi kalau orang kafir mau masuk Islam, tidak sah Islamnya. Sampai dia mengikrarkan dua kalimat ini. Kalimat tauhid dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Karena orang-orang kafir dahulu meyakini Allah itu ada. Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, memberi rizki. Oleh sebab itu ketika mereka dilanda musibah yang besar, tidak kembali kepada patung-patung yang mereka punya. Kalau mereka sudah dilanda musibah yang besar, mereka langsung minta kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kesehariannya, mereka merujuk kepada patung. Tapi ketika dilanda musibah besar, mereka langsung minta kepada Allah. Karena mereka tahu. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Ketika dilanda musibah, mereka tahu. Apakah ini bermanfaat? Jawabannya apa? Tidak bermanfaat karena mereka tidak beriman dengan Nabi. Beradat ini penting. Muhammad Rasulullah. Apa artinya Rasul? Secara bahasa, Rasul man bu'itha birrisalah. Orang yang dikirim dengan membawa pesan. Ini secara bahasa. Rasul secara bahasa orang yang dikirim dengan membawa pesan. Secara istilah di sini terjadi perbedaan penyebutan Nabi dan Rasul. Umat manusia terbagi menjadi tiga perkataan. Yang pertama mereka mengatakan la farq, enggak ada bedanya antara nabi dan rasul. Fa kullu rasulin nabi wa kullu nabiyyin rasul. Pendapat yang pertama mereka mengatakan setiap nabi itu rasul dan setiap rasul itu nabi. Berarti enggak ada perbedaan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya orang-orang sufi. Apa perkataan mereka? Nabi lebih tinggi derajatnya daripada rasul. Ini pendapatnya orang-orang mutasawwifah, orang-orang sufi. Dan ini pendapat yang tidak benar. Nabi dikatakan lebih tinggi daripada rasul. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang hak. Apa itu? Ada beda antara nabi dan rasul. Dan rasul lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Yang menunjukkan bahwasannya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Hah? Nuh? Nuh. Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi adalah Nuh. Apakah sebelumnya ada nabi? Ada. Bahkan bapak manusia pertama siapa? Adam alaihi salam. Beliau nabi, tapi bukan rasul. Adam bukan rasul. Dan tidak memiliki sifat risalah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Adam nabiyun mukallam. Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berarti ada perbedaan. Karena rasul pertama Nuh dan sebelum-sebelumnya mereka enggak disebut rasul. Kemudian perbedaan yang kedua dari sisi jumlah. Rasul lebih sedikit, nabi lebih banyak, berlipat-lipat bahkan jumlahnya dibandingkan rasul. Berapa jumlahnya rasul? Mendekati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Umamah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Muqbil Muhaddits dari negeri Yaman dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, Abu Umamah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Kam kanatir rusul?" Wahai Nabi, berapa banyak si rasul di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala kirim? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda 313. 313. 313. 313 rasul. Sebagian kita tahu, sebagian kita tidak tahu. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran, sebagian yang lain tidak disebutkan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dalam Al-Quran disebutkan rasul-rasul yang sudah kami ceritakan kepada kalian. Dan di sana rasul-rasul yang belum kita sebutkan. Berarti ada rasul yang tidak kita ketahui. Jumlahnya mereka banyak. Kalau nabi berapa? Berlipat-lipat jumlahnya dibandingkan rasul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya jumlahnya nabi 124,000. 124,000. Masya Allah. Bahkan pada zaman terdahulu setiap kabilah, setiap desa, setiap kota, rasul. Afwan. Setiap kota apa? Nabi. Terlebih lagi Bani Israel. Nabi SAW bersabda, Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu silih berganti terus dikirim Nabi. Kullama halaka Nabi, ba'adahu Nabi. Setiap Nabi wafat, diutus lagi Nabi berikutnya. Terus, tidak pernah terputus. Nah, ini jumlah Nabi. Berarti ada perbedaan dari sisi jumlahnya. Nah, tinggal sekarang apa definisi Rasul? Jawabannya, Rasul adalah insanun, dzakarun, hur, uhiya ilaihi biwahyin wa ursila ila qawmin mukhalifin. Nabi adalah manusia, lelaki, bebas. Allah berikan wahyu dan dikirim kepada kaum yang menyelisihi. Apa itu Nabi? Manusia, lelaki, orang yang bebas, diberikan wahyu dan diutus kepada orang-orang yang menyelisihi. Yang pertama, insan, manusia. Kata-kata ini mengeluarkan apa? Jin. Berarti tidak ada rasul dari kalangan jin. Karena memang jin diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti tidak ada rasul atau nabi dari kalangan jin. Kemudian yang kedua, zakar, laki-laki. Mengeluarkan apa? Wanita. Berarti tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Wahai Muhammad, kami tidak mengutus nabi-nabi sebelum engkau, melainkan rijal. Apa itu rijal? Kaum pria. Nah, Nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami berikan wahyu kepada mereka dari orang-orang kota. Nah, maka dari ayat ini menunjukkan Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah pria. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau tergelincir dalam permasalahan ini. Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya Nabi bisa dari kalangan wanita. Sehingga apa, beliau jadikan ibunya Isa, siapa? Maryam, sebagai nabiya. Dan beliau jadikan istrinya Fir'aun, siapa namanya? Asia, sebagai nabiya. Dan ini pendapat yang batil. Beliau jadikan Maryam sebagai nabi, dan beliau menjadikan istrinya Fir'aun sebagai nabiya. Dan ini adalah pendapat yang batil, karena nabi tidak ada dari kalangan perempuan. Kemudian yang ketiga, hur. Orang yang bebas, berarti keluar apa? Budak. Kenapa nabi tidak mungkin datang dari orang-orang budak? Karena tiga sebab. Yang pertama, ar-rik wasfun naqis, perbudakan ini sifat yang rendah. Dan ini enggak pantas dengan makomnya kenabian. Karena budak ini sifat yang rendah. Dan nabi sifat yang tinggi. Kontradiksi, berlawanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nabi merupakan da'i. Apa itu da'i? Yang suka berdakwah, menyeru. Nabi, mereka berdakwah siang dan malam. Adapun budak tidak bisa bebas seperti itu. Budak tidak bebas seperti itu. Karena budak milik siapa? Milik tuannya. Karena budak milik majikannya. Nah, kemudian juga yang ketiga, rasul itu merupakan imam, kudwah, suri tauladan yang baik. Adapun budak, kebanyakan umat manusia merendahkannya, meremehkannya. Nabi merupakan imam, panutan. Adapun budak, kebanyakan umat manusia merendahkan mereka, meremehkan. Jadi enggak pantas Nabi dari kalangan apa? Budak. Sehingga Nabi orang yang bebas, yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih wahyu dan dikirim kepada kaum-kaum yang menyelisihi. InsyaAllah, nah, fawaid-fawaid berikutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.